bisnis, pembangunan pusat perbelanjaan di Indonesia saat ini semakin pesat, khususnya di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Medan. Namun, pertumbuhan mal paling pesat dapat kita lihat di Jakarta. Meski demikian, pembangunan pusat perbelanjaan baru tersebut sayangnya tidak diikuti oleh kenaikan okupansi mal-mal tersebut. Lalu, bagaimanakah nasib mal-mal tersebut di masa yang akan datang? Segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana pandangan Anda, Pak, mengenai menjamurnya pembangunan pusat perbelanjaan di kota-kota besar saat ini? Ya, bagaimana kalau orang bikin pabrik di sini nggak bisa untung? Susah, ya kan? Jadi sekarang tentu orang cari hidup untuk berdagang, ya. Retail aja, gampang, toh. Jual-beli, modalnya perlu besar, toh. Dan ini yang menurut saya, yang juga, inilah, sekarang setelah ini kan banyak sekali yang pusing nih sekarang. Karena itu saya bilang ada 1 juta square feet atau square meter di Jakarta mall-mall itu sekarang yang nggak ada penghuninya karena nggak ada yang beli. Ya, yang sukses itu kali ada beberapa saja di Jakarta ini yang saya dengar. Tapi ya, ini part of business ya. Jadi kita ini memang suasana kita yang banyak betul-betul bisa bekerja sekarang, yang betul-betul ada untung yang masih cukup tinggi itu adalah di bidang pertambangan, di kelapa sawit, beberapa perkebunan lainnya. Yang manufacturing itu sudah nggak banyak lagi. Dengan kenaikan-kenaikan ini menurut saya ya sebagian besar ya mungkin terpaksa mesti tutup, terpaksa mesti mengalihkan jadi pedagang aja atau apa saja mereka coba bikin sekarang ini. Saya kadang-kadang sedih juga ini, sedangkan pertumbuhan kita nggak cukup tinggi ya, dan ini semua menurut saya tenaga beli juga masih rendah. Itu juga menyebabkan semua yang kita ingin tiru-tiru di luar negeri seperti Singapura, seperti yang lain-lain itu ya kita akhirnya rugi gitu loh. Karena belum waktunya dan purchasing powernya nggak ada. Kalau yang sudah kaya-kaya itu tentu belanjanya di Singapura, di Hong Kong, di Paris, atau di London, dia nggak belanja di sini. Nah, selain daya beli masyarakat, apalagi Pak yang memicu sepinya mal-mal tersebut? Ya, sebenarnya ya masalah daripada masalah pajak, masalah izin, masalah listrik yang mahal, segala macam. Dan masyarakat kita kalau you lihat di Jakarta itu kan senang sekali kan masuk mal sini, masuk sudah itu pindah ya. Dulu hebat sekalipun untuk bahasa Indonesia. Sekarang sebelahnya apalagi itu yang alun-alun. Sudah itu sekarang kemarin Senayan. Tapi kan yang sukses itu cuma tinggal beberapa. Belum banyak yang sukses. Banyak sekali masih rugi itu. Jadi kita ini kadang-kadang ya selalu ikut-ikutan itu loh. Aduh, saya tuh kadang-kadang kasihan itu. Tapi ya memang usaha di sini lagi susah ya. Sekarang tentu yang maju itu franchises ya. Restoran-restoran masih maju ya tuh. Tapi mal-mal ini kan banyak sekali juga masih rugi itu. Mal-mal itu malah nggak ada tenant-nya sama sekali. Orang beli-beli tenant itu sekarang malah nggak buka tokonya. Karena nggak bisa berusaha dengan betul ya tuh. Sehingga rugi, akhirnya dia tutup aja atau dia pinjamkan semua orang yang membayar, tapi ya dengan satu sewa yang murah, kerugian ini dan itu ya. Tapi ya sudahlah, this is business ya. Baik Pak Sofyan, terima kasih atas visi yang telah Anda sampaikan. Mitra Bisnis, demikian perbincangan kita dengan Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.